وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam rangka melaksanakan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'azzim syair Allah فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya itu termasuk ketakwaan hatinya. Ayuhal muslimun ibadallah, kaum muslimin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di pagi yang berbahagia ini kita sama-sama mendengarkan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat takbir, kalimat tahmid, kalimat tahlil kita dengarkan semuanya. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Ayuhal muslimuna ibadallah. Setelah sebulan kita melaksanakan ibadah shaum, di mana kita ketahui semuanya bahwasanya hikmah diwajibkannya ibadah shaum supaya kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, supaya kalian menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara hikmah, di antara tujuan kita melaksanakan ibadah shaum, supaya kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa taala, tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, tidak melupakan Allah Subhanahu wa taala, dan hamba yang senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah dan tidak mengkufuri nikmat-nikmat Allah tabaraka wa taala. Betapa banyak nikmat-nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, dari nikmat yang terkecil sampai nikmat yang paling besar, nikmatul hidayah, nikmat Islam, nikmat iman, yang sewajarnya dan sewajibnya bagi kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. dikarenakan semua yang kita dapatkan ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melaksanakan berbagai macam ibadah, kita bisa melaksanakan berbagai macam aktivitas. Ini semuanya merupakan karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Apa yang diberikan kepada kalian dari nikmat-nikmat semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya di akhirat nanti nikmat-nikmat yang kita dapatkan ini akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Allah mengatakan, kemudian sungguh kalian akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nikmat-nikmat pada hari kiamat. Ayuhal muslimuna ibadallah, sehingga hendaknya kita senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun nikmat yang Allah berikan, maka wajib bagi kita untuk mensyukurinya. Allah menegaskan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya aku akan tambahkan nikmat kepada kalian. Dan apabila kalian kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh azabku sangat pedih. Bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain hati kita mengakui ini semua dari Allah Subhanahu wa taala, selain lisan kita memuji menyanjung Allah Subhanahu wa taala, maka bukti nyata kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah bukan hanya di bulan Ramadan saja, melaksanakan shaum bukan hanya di bulan Ramadan saja, melaksanakan qiyamul lail, sedekah dan ibadah-ibadah yang lainnya bukan hanya di bulan Ramadan saja, di bulan-bulan yang lainnya pun hendaknya kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Rabbmu Allah Subhanahu wa taala sampai ajal menjemputmu. Ayuhal muslimuna ibadallah, hari ini yang hakiki bukanlah bagi orang yang berpakaian baru, bukanlah bagi orang yang berhias dengan perhiasan-perhiasan yang indah, dengan kendaraan-kendaraan yang mewah. Tapi ini yang hakiki bagi orang yang ketaatannya bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala, bagi orang yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala mengatakan, "Laisa al-'idu liman labisa al-jadid, inama al-'idu liman yajidu ta'atuhu yajid." Bukanlah bagi orang yang berpakaian baru. Wa innamal id liman ta'atuhu yajid. Akan tapi id bagi orang yang ketaatannya bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa introspeksi, apakah ketaatan kita ini bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala ataukah menurun? Kalau seandainya kita melihat dan merasakan ketaatan kita menurun kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan biarkan terus menurun. Kalau terus menurun akan hilang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, kalau seandainya hilang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan al-iman yazidu wa yanqus, keimanan bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ah wa yanqus bil ma'siyah, akan bertambah dengan ketaatan-ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Laisa al-'id liman tajammala bil libasi wa rukuf, wa innamal 'id liman ghufirat anhu dhunub. Id bukanlah bagi orang yang berhias dengan pakaian-pakaian dan kendaraan-kendaraan, akan tapi id yang hakiki bagi orang yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal muslimuna ibadallah, sehingga hendaknya kita senantiasa terus istiqomah dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya di bulan Ramadan saja kita beribadah, tapi di bulan-bulan yang lainnya pun hendaknya kita terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan telah berlalu. Bukan berarti amal ibadah kita pun berlalu. Bukan berarti kita pun tidak melaksanakan lagi qiyamul lail. Bukan berarti kita meninggalkan saum-saum sunnah dan ibadah-ibadah yang lainnya. Tapi hendaklah kita terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sebab-sebab kita istiqomah dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling utama, hendaklah kita senantiasa minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala akan diistiqomahkan dalam melaksanakan berbagai macam ketaatan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku. Ya Allah, bantulah aku untuk senantiasa mengingatmu, untuk senantiasa mensyukuri nikmatmu, dan senantiasa baik dalam beribadah kepadamu. Hendaknya kita senantiasa minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan kita adalah hamba yang lemah, yang tidak mempunyai kekuatan melainkan dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya upaya melainkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita menyadari kita ini lemah, kita ini mempunyai kekuatan, tidak mempunyai upaya, maka senantiasa kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa kita minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan taufik untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa melaksanakan ibadah shalat. Kalau bukan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa melaksanakan qiyamul lail. Kalau bukan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa berbakti kepada kedua orang tua kita. Sehingga hendaknya kita senantiasa terus meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya istiqomah di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga hendaknya kita senantiasa terus menghadiri majlis ilmu. Dikarenakan dengan menghadiri majlis ilmu, dibacakan ayat-ayat Allah, dibacakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dengan itu akan mengangkat dan meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya membuat kita istiqomah dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ciri orang-orang beriman. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Hanyalah orang-orang yang beriman, apabila disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, bergetarlah hatinya. Tatkala mendengar azab Allah Subhanahu wa taala, tatkala mendengar siksa Allah Subhanahu wa taala, mendengar kebesaran Allah Subhanahu wa taala, orang yang ada keimanan dalam hatinya, bergetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bertambahlah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka adalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah Tabaraka wa taala. Ayuhal muslimuna ibadallah, hendaklah kita senantiasa terus istiqomah dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ibadah kita sedikit, tapi kita terus istiqomah dalam melaksanakannya, maka ini lebih baik daripada kita melaksanakan suatu ibadah yang besar, yang banyak, akan tetapi kemudian kita meninggalkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna ahabbal a'mali ila Allah ma dawama sahibuhu wa in qalla." Sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang senantiasa terus-menerus dilakukan oleh pelakunya, walaupun sedikit. walaupun sedikit, tapi tatkala kita istiqomah dalam melaksanakan, terus kita melaksanakan qiyamul lail, walaupun jumlah rakaat sedikit, tapi terus tiap hari qiraatul Quran, walaupun hanya beberapa lembar saja yang kita baca, tapi terus istiqomah tiap hari, maka ini sungguh merupakan amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal muslimuna ibadallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hari ini dalam khutbahnya, beliau pun senantiasa mengingatkan kepada kaum perempuan untuk senantiasa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi menyatakan, ya ma'asyaral nisa tasaddaqna fa inni ra'aytukunna aktsaru ahli an-nar. Wahai para perempuan, bersedekahlah kalian, sesungguhnya aku melihat kalian kebanyakan penghuni neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatur kepada para perempuan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya bersedekah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, sesungguhnya aku melihat kebanyakan penghuni neraka adalah kaum perempuan. Di antara mereka ada yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa lima dzalika ya Rasulullah? Kenapa bisa demikian wahai Rasulullah? Kenapa kami kaum perempuan menjadi kebanyakan para penduduk neraka?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Dikarenakan kalian tuksinna la'na wa taqunna al-'ashir." Dikarenakan kalian banyak melaknat, kalian banyak mencela, dan kalian banyak mengkufuri suami. Ini di antara sebab kenapa kaum perempuan menjadi kebanyakan para penduduk neraka, dikarenakan mudah mencela, mudah melaknat, dan juga banyak mengkufuri kebaikan suami, kebaikan-kebaikan yang suami berikan kepadanya mereka lupa. Dan juga di antara bentuk kufur kepada suami, tatkala seorang istri tidak menunaikan hak-hak suaminya, ini pun termasuk di antara kufur asyir yang diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sebab yang paling besar masuknya perempuan kepada api neraka. Wahai para perempuan, ingatlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin shallat khamsaha wa shawamat shahraha wa ata'at zawjaha wa ahsanat farjaha dakhala jannah min ayyi abwabi thamaniyati sa'ah. Perempuan yang mana saja yang dia melaksanakan salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, mentaati suaminya, menjaga farjinya, maka dia akan masuk ke dalam jannah dari pintu mana saja dari 88 pintu surga yang ada. Dipersilakan untuk masuk dari pintu yang mana saja. Ayuhal muslimuna ibadallah, sungguh hak suami merupakan hak yang sangat besar, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai menyatakan, kalau seandainya aku perintahkan seseorang untuk sujud kepada yang lainnya, niscaya akan aku perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Li'idhami haqqi 'alaiha, dikarenakan besarnya hak suami atas istrinya. Dan Nabi menjelaskan, wala tajidu imra'atun halawatal iman hatta tu'addi haqqa zawjiha. Seorang istri tidak akan merasakan manisnya keimanan sampai menunaikan hak suaminya. Sehingga bagi para istri, hendaklah menunaikan kewajibannya, memenuhi hak-hak suaminya, dikarenakan besar hak suami atas istrinya. Bahkan ini di antara ibadah yang besar yang menjadi sebab para perempuan masuk ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, tatkala seorang istri durhaka kepada suaminya, tidak mentaati suaminya, tidak menunaikan hak-hak suaminya, ini di antara sebab yang paling besar seorang istri masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal muslimuna ibadallah, mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang berbahagia ini kami ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semuanya. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya senantiasa diberikan istiqomahan di dalam melaksanakan berbagai macam ketaatan-ketaatan kepadanya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.